Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyar al ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Buri rahimahullahu ta'ala. Masih pada bab yang ketiga, zikru al-hassi ala luzumil ilm atau al-hassi ala talabil ilm, pembahasan tentang anjuran untuk menuntut ilmu, wal mudawamati ala talabih, dan terus menerus menuntutnya. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada nukilan beliau dari ucapan Al-Imam Al-Hasan. Ini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana beliau mengatakan, man ahabba dunya wa sarrathu dhahaba khauful akhirati min qalbi. Barang siapa yang cinta terhadap dunia dan menggembirakannya, maka akan hilang, ya, akan hilang atau hilang rasa takut akhirat dari dalam hatinya. Ya, apabila seorang hamba hatinya dipenuhi kecintaan terhadap dunia, maka hilang rasa takutnya terhadap akhirat. Wa man izdada ilman ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian bertambah semangatnya terhadap dunia, tidaklah menambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali semakin jauh. Yani dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yazdad minallahi illa bughdan, dan tidaklah menambah dari Allah kecuali murka. Nah, sehingga ini peringatan untuk para penuntut ilmu agar menghindar dan menjauh dari fitnatud dunia, fitnah dunia. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnah, ya, dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dengan sanad beliau sampai kepada Muhammad bin Awam rahimahullahu taala. Ya. Muhammad bin Awam rahimahullah, beliau mengatakan, anna Ibrahim sami'a sauta hatif. Bahwasannya Ibrahim, yakni Ibrahim bin Adham, seorang ulama tabi'ut tabi'in, ya, yang terkenal dengan sifat zuhud, terkenal pula dengan sifat wara', ibadah, sama seperti Al-Imam Fudhil bin Iyad. Ini diantaranya Imam Ibrahim bin Adham min ulama'iz zuhad, ya, wal 'ubad, termasuk dari ulama ahli zuhud dan ahli ibadah. Bahwasannya Ibrahim bin Adham sami'a sauta hatif, beliau mendengar suara hatif. Hatif itu maknanya man yusma' sautu walam yura syakhsu. Yang dimaksud dengan hatif adalah orang yang terdengar suaranya tapi tidak dilihat orangnya, tidak terlihat orangnya. Terdengar suaranya tapi tidak terlihat orangnya. Ya, oleh karena itu dalam bahasa Arab telepon itu dinamakan hatif, ya. Hatif. Nah, ini asal penamaannya hatif. Jadi semacam suara ini ya, suara gaib. Suara gaib. Nah, bisa jadi itu suara jin, ya. Nah, mungkin jin dari kalangan soleh, ya. Bisa pula suara jin dari kalangan jin yang jahat dan yang semisalnya, ya. Al-Muhim di sini beliau mendengar suara hatif, suara yang tidak terlihat orangnya, suara gaib, ya. Mungkin saja suara jin muslim atau jin yang soleh. Wahuwa yakul, dan dia mengatakan, ya, ini suara tersebut mengatakan, syair ya, suara yang terdengar adalah suara seorang yang melantunkan syair. Taib. Ya talibal ilmi bashiril wara'a wabayinin nauma wahjuris syaba'a atau syiba'a. Ma dharra 'abdan sahhat iradatuh aja'a fillahi yawman aw syabi'a. Ma dharra 'abdan sahhat 'azaimuh aina minal ardi aina ma saqa'a. Ya ayuhan nasu ma li'alimikum fi ma'i bahril muluki qad kara'a. Ya ayuhan nasu antum zar'un antumu zar'un yahsiduhul mautu kullama tala'a. Baik. Makna dari bait syair ini, ya talibal ilm, ya talibal ilm, wahai para penuntut ilmu, bashiril wara'a, ya, bashiril wara'a, yani kun wara'an, jadilah engkau seorang yang wara', seorang yang berhati-hati, menghindar dari segala bentuk dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Ya talibal ilmi bashiril wara'a, wahai para penuntut ilmu, jadilah engkau seorang yang wara'. Wabayinin nauma wahjuris syiba'a, dan jauhilah an-naum, jauhilah tidur. Maksudnya qallil minhu, ya, persedikitlah tidur. Wahjuris syiba'a, dan jauhilah kenyang. Hah? Karena dua perkara ini adalah sesuatu yang apabila dilakukan secara berlebihan, ya, akan menjadikan seorang menjadi kaslan, menjadi malas, ya, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, dan ini biasanya satu paket, ya, satu paket. Kalau sudah kasratul akal, biasanya kasratu an-naum. Kalau sudah banyak makan, biasanya banyak tidur, itu otomatis. Ya. Nah, sehingga seorang penuntut ilmu itu dituntut untuk menjadi seorang, ya, yang mempersedikit tidur dan mempersedikit makan. Ya, makan seperlunya saja. Ya. Sesuai dengan kadar apa yang kita butuhkan. Nah, bukan tidak boleh kenyang. Boleh kenyang, kita makan sampai kenyang, tapi jangan kekenyangan. Jangan sibuk dengan makanan. Ya. Dan seorang penuntut ilmu, nah, dituntut untuk bersikap qanaah. Ya, bersikap qanaah apa adanya. Apa yang ada, yaitu yang dimakan. Kalau yang ada ayam, ya ayam. Ya, kalau yang ada daging, ya daging, ya dimakan apa adanya. Nah, jangan terlalu sibuk mengurusi makanan. Nah, ini juga ya nasihat juga untuk yang piket, Ya, kalau sudah cukup dari makanan yang dimasak, makanan pokok yang dimasak yang disediakan pondok, ya sudah tidak perlu antum apa membuat acara, ya, membuat acara tambahan. Justru itu akan membuang-buang waktu. Ya. Nah, kalau sudah cukup apa yang ada dari pondok misalnya, ya tidak perlu antum buat acara masak-masak. Ya intinya hendaknya seorang penuntut ilmu mempersedikit al-aklu wa naum, makan dan tidur. Ya, makan dan tidur. Dan ini termasuk penghalang dari seorang menuntut ilmu. Tidur, ya. Baru duduk sebentar, murojaah, ngantuk. Ya, baru 5 menit. Baca satu ayat, dua ayat, satu halaman sudah merenung, sudah tertunduk kepalanya. Ya. Ya ini. Jadi jauhi, ya, yakni persedikit tidur, tidur secukupnya, tidur yang teratur, yang disiplin, ya. Jadi penuntut ilmu itu butuh untuk disiplin tidur. Jam 10 sudah tidur, ya, bangun di awal waktu, jam 4 bangun, ya, atau adzan pertama bangun, jangan sudah qomat baru pada bangun. Nah ini, ya, tanbih. Nah ini sepertinya kita perlu evaluasi ya, yang seperti ini ya. Baik, pada para tholabah kita berharap ya disiplin lah ya. Disiplin. Nah, sangat satu pemandangan yang tidak enak dilihat ya, kalau seorang penuntut ilmu ya subuh baru bangun ya, apalagi qomat baru bangun. Ini satu pemandangan yang tidak nyaman dilihat dan aib. Ya. Nah, waktu tidur banyak di malam hari, banyak ya kan. Nah, sehingga butuh kedisiplinan. Baik. Wa bayyinin nauma wahjuris syiba'a. Jauhilah tidur dan jauhilah kenyang. Maksudnya sedikit persedikit tidur dan sedikit dan tinggalkanlah kenyang. Jangan kekenyangan, ya. Jangan kekenyangan. Nah, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarrun min batni. Tidaklah seorang Bani Adam, tidaklah Bani Adam mengisi wadah, ya, memenuhi wadah yang lebih jelek daripada perutnya. Nah, tidaklah anak Adam memenuhi satu wadah yang lebih jelek dari perutnya. Ya. Baik. Jadi makan secukupnya, ya, makan secukupnya, jangan berlebihan, apalagi sampai dibuang-buang, ya. Baik. Ma dharra 'abdan sahhat iradatuhu aja'a fillahi yauman au syabi'a. Tidak akan memudaratkan seorang hamba yang keinginannya benar, memiliki keinginan yang benar, apabila dia lapar, lapar di jalan Allah suatu hari, ataupun dia kenyang. Maksudnya seorang hamba yang memiliki keinginan yang benar, tujuan-tujuan yang benar, maka tidak akan memudaratkan baginya lapar, ya, ataupun kenyang. Nah, jadi walaupun seorang penuntut ilmu itu mengalami misalnya rasa lapar, itu biasa ya. Penuntut ilmu lapar itu biasa. Naam. Dan itu dirasakan oleh para ulama. Ya. Kurang makan, kurang tidur, itu memang satu proses dalam menuntut ilmu ya, seperti itu. Kita akan mengalami yang namanya kekurangan. Kurang dana misalnya, kekurangan uang, kekurangan harta, kesulitan-kesulitan itu akan didapatkan dalam menuntut ilmu, rasa lapar. Ya. Nah, jadi kata beliau, ma dharra 'abdan sahhat iradatuhu aja'a fillah yauman. Tidak memudaratkan bagi seorang hamba yang benar keinginannya, memiliki tujuan yang benar, apabila dia lapar karena Allah suatu hari. Nah, kalau kita baca sirah sebagian para sahabat, contohnya saja Abu Hurairah misalnya, beliau sampai mengikat perutnya dengan batu, ya kan? Bahkan beliau sempat pingsan di mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking laparnya. Sampai-sampai ketika ada orang lewat, leher beliau diinjak, ya, dikira orang gila. Nah, lapar, ahlu sufah, para sahabat yang tinggal di masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka biasa kelaparan. Nah, para ulama juga seperti itu, mengalami kelaparan, ya, bahkan ada yang sampai meminum air kencing, air kencingnya, saking kehausan dan tidak mendapatkan air. Nah, tidak sempat makan, ya. Jadi itu merupakan proses. Kalau penuntut ilmu tidak pernah merasakan kelaparan, ya ini perlu dipertanyakan juga, ya. Nah, ya, itu proses penuntut ilmu. Tapi bukan berarti kita sengaja melapar-laparkan diri, bukan, ya. Sengaja melapar-laparkan diri. Ya, kalau ada sesuatu yang cukup kita makan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sabar, ya itu intinya, ya. Sabar. Kalau toh Allah Subhanahu wa taala memberikan kekurangan bagi kita, ya sabar. Ya. Dan alhamdulillah. Ya, insyaallah kita antum yang mondok di sini insyaallah tidak pernah lapar insyaallah, ya. Kalaupun lapar segera teratasi rasa laparnya. Nah. Ya. Baik. Ma dharra, kemudian ma dharra 'abdan sahat azaimuhu aina minal ardi aina ma saqa'a. Tidak akan memudaratkan seorang hamba yang benar tekadnya, yang memiliki tekad yang benar, ya. Aina minal ardi aina ma saqa'a. Dimanapun dia berada di muka bumi, aina ma saqa'a. Dan dimanapun dia pergi, saqa'a ini irtahala. Ya. Kemanapun dia, dimanapun dia berada dan kemanapun dia pergi, seorang hamba yang tekadnya itu kuat tidak akan memudaratkannya. Jadi kalau niat kita benar, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, itu tidak akan memudaratkan kita, ya. Ya, asal tadi tekad, keinginan dan niatnya itu benar. Nah, antum menuntut ilmu, ya. Dimanapun antum menuntut ilmu, kalau niatnya benar, itu tidak akan memudaratkan. Ya, dimanapun kita akan mengambil manfaat, dimanapun kita akan mengambil faedah, dimanapun kita akan menjadi manusia yang bermanfaat. Taib. Matomiat nafsu abidin fanawa. Ini kayaknya lewat tadi, ya. Matomiat nafsu abidin fanawa su'ala qaumin illa lahum khadu'a. Tidaklah jiwa seorang hamba itu tamak sehingga dia berniat untuk meminta kepada suatu kaum illa lahum khadu'a, kecuali dia akan menjadi rendah di hadapan mereka. Ini peringatan bagi kita untuk menjaga diri yang namanya as-su'al, minta-minta. Minta-minta itu tercela, ya. Nah, minta-minta itu tercela dan termasuk aib, dilarang, ya, dalam Islam. Nah, kecuali memang keadaannya sangat darurat, ya. Nah, jadi jangan kita merasa tamak terhadap dunia, jangan ada rasa tamak, rakus terhadap dunia. Nah, merasa kurang dan kurang, padahal kita sudah memiliki sesuatu yang cukup misalnya, ya, sehingga akhirnya apa, minta-minta, ya, cari dana kesana kesini misalnya, padahal masih cukup keadaannya. Taib, itu akan menjadikan seorang rendah, ya, dan hina di mata manusia. Nah. Ya ayuhan nas, ma li'alimikum fima'i bahril muluki qad kara'a. Wahai sekalian manusia, ada apa dengan alim kalian, dengan ulama kalian, berada di ma'il bahri, air laut para raja, fi ma'i bahril muluk, di air laut para raja. Ini ungkapan ya, ungkapan. Maksudnya ada apa dengan ulama kalian berada di tengah-tengah para raja? Ya, qad qara'a. Qara'a ini syariba, meminum air dari lautan para raja. Maksudnya mendekati para penguasa untuk menarik harta-harta mereka, untuk mendapatkan harta-harta mereka. Ya, sebagaimana yang telah kita lewati. Nah, celaan bagi seorang penuntut ilmu, demikian pula seorang ulama, apabila dia dekat dengan penguasa ataupun dekat dengan jabatan. Aib, ya. Mali alimikum fi ma'i bahril muluki qad qara'a. Ada apa dengan alim kalian berada di air lautan para raja, ya, dan mereka minum darinya. Nah, ya ayuhan nas antum zar'un yahsidul mautu kullama tala'a. Wahai sekalian manusia, kalian ini adalah tanaman. Ya, kata beliau, kata suara gaib ini, antum zar'un, kalian adalah tanaman. Yahsiduhul maut, yang akan dipanen oleh kematian. Ya. Kullama tala'a, ketika kematian tersebut telah tiba. Ya. Jadi kita ini adalah tanaman yang sewaktu-waktu akan dipanen oleh malaikat maut. Tinggal nunggu waktunya. Dan kita tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Ya. Sehingga yang wajib bagi kita adalah mempersiapkan bekal al-maut, ya, bekal kematian. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir bait ini beliau mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba yang akan menemui ajal kematian. Ya, sehingga jangan ada ambisi, keinginan, ya, keinginan-keinginan selain perkara yang bermanfaat yang bisa kita bawa sebagai bekal untuk dibawa mati. Terutama dengan ilmu yang kita miliki. Jadikan itu sebagai bekal, sebagai modal, ya, untuk kita beramal soleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada ucapan Sufyan ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Ya, seorang imam besar, imam terkenal, ya, ahlul hadis, ahlul fikih. Kata beliau, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Al-'alimu tabibuddin." Seorang alim, seorang ulama, seorang berilmu itu adalah tabib ad-din, dokter agama. Ya. Tabib, dokternya agama. Jadi ulama itu diibaratkan seperti seorang dokter. Wa dirhamu da'uddin, dan dirham itu adalah penyakit di dalam agama, dirham. Dirham dan dinar, uang, ya, uang, harta secara umum itu adalah penyakit di dalam agama. Ulama itu dokter, uang itu penyakit di dalam agama, fitnah, ya. Kata beliau, faida istarra tabibud da ila nafsih famata yudawi ghairah. Apabila seorang dokter, ya, mengambil penyakit, menarik penyakit kepada dirinya, maka kapan dia akan mengobati orang lain? Ya. Kalau dia berpenyakit, bagaimana dia bisa mengobati orang lain? Nah, ini. Kalau dia seorang yang sahibul masyakil, seorang yang bermasalah, bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahan orang lain. Nah, ini keadaan seorang alim, ya, dia seorang dokter. Ketika dokter sakit, bagaimana dia bisa menyembuhkan orang lain? Ya, dia sendiri sakit. Nah, ini, ya. Maka di sini beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan tentang bahayanya harta, bahayanya fitnah al-mal, fitnah harta, ya, fitnah uang, ya. Akan tapi maknanya di sini bukan berarti seorang tidak diperbolehkan untuk berusaha, untuk bekerja, mencari harta, mencari penghasilan, bukan, mencari ma'isyah, bukan itu maknanya. Ya, bahkan kalau kita lihat para sahabat, di antara para sahabat, bahkan di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, ada di antaranya yang menjadi seorang pedagang besar. Siapa beliau? Nah, Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf, beliau pedagang. Nah, bukan berarti seorang penuntut ilmu, seorang muslim secara umum harus miskin, bukan. Bukan kita harus miskin, bukan. Tapi hendaknya jangan jadikan atau jangan letakkan dunia di hati kita. Ini ya. Jangan letakkan dunia di hati kita. Dunia itu cukup di tangan saja, di tangan. Jangan sampai masuk ke hati. Sudah dipahami ya? Kalau sudah masuk ke hati ini bahaya. Jadi cukup di tangan saja. Jangan sampai masuk ke hati kita sehingga menyibukkan hati kita, ya, menyibukkan hati kita yang dipikiri dunia, yang dipikiri bagaimana bisa mempertahankan ini harta sampai 7 turunan misalnya, jangan sampai bangkrut sehingga dia sibuk, ya, sudah memiliki sesuatu yang cukup terus dia terus mencari dan mencari, yang itu menyembuhkan dirinya, melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kalau dunia sudah masuk ke dalam hati. Baik. Kemudian beliau melanjutkan membawakan syair. Kata beliau, ansyadani Ahmad bin Muhammad As-San'ani. Ansyadani Muhammad bin Abdullah Al-Iraqi. Ya, telah melantunkan nasyid, melantunkan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah Al-Iraqi. Naam. Syair yang beliau sebutkan, "Aunu yatlubul ilma fi kulli baldatin syababan falamma hassaluhu wa hasyaru wa sahhalahum isnaduhu wa usuluhu wa saru syuyukhan dayya'uhu wa atbaru wa malu 'ala dunya fahum yahlubunaha bi akhlafiha maftuhaha atau maftuhuha la yusarraru fa ya ulama as-su aina uqulukum wa aina al-hadithul musnadul mutakhayyaru." Makna dari bait syair ini, "Aunu yatlubunal ilm." Mereka sangat bersemangat menuntut ilmu. Ya, "fi kulli baldatin." Di setiap negeri, pergi ke setiap negeri. "Syababan." Menghabiskan masa remaja mereka. Nah, bagus ya kan? Mereka menghabiskan waktu remaja mereka, semangat menuntut ilmu, pergi ke setiap negeri. Ya. "Falamma hassalu wa hasyaru." Maka ketika mereka telah mendapatkan, ya, telah mendapatkan ilmu, "wa hasyaru" dan telah mengumpulkan ilmu, "wa sahalahum isnaduhu wa usuluhu" dan telah sahih bagi mereka sanadnya dan usul-usulnya. Dasar-dasar ilmu yang mereka miliki ini mereka mencari hadis, ya. Tentunya kalau di zaman beliau ini yang namanya penuntut ilmu adalah pencari hadis, pencari sanad, ya. Maka ketika mereka telah mendapatkan dan mengumpulkan ilmu dan telah sahih bagi mereka sanad dan usulnya, ya, dan dasar-dasarnya, wasaru syuyukhan, dan mereka telah menjadi para syekh, ya, mereka telah menjadi syuyukh, para masyayikh, dayya'uhu wa adbaru, mereka pun apa, menelantarkan ilmunya dan mereka berpaling ke belakang. Nah, ketika sudah dapat ilmu, sudah menjadi seorang syekh, ya, maka mereka pun menelantarkan ilmunya dan berpaling. Wa malu 'ala dunya fahum yahlumunaha, dan mereka condong terhadap dunia dalam keadaan mereka memerah dunia tersebut, bi akhlafiha, dengan kotoran-kotorannya. Jadi diibaratkan seorang penuntut ilmu yang seperti ini sudah belajar, sudah dapat ilmu, ya, sudah menjadi seorang syekh, kemudian condong pada dunia, mereka peras dunia sebagaimana seorang memerah susu, ya. Nah, memerah susu bersama dengan kotoran-kotorannya. Nah, ini ya, maftuhuha la yusarraru, yang terbuka, ya, yang terbuka tidak tertutup. Ya, ini dibukakan, menggambarkan apa? Dunia dibukakan kepada mereka, terus mereka perah, seperti seorang memerah susu, terus diperah susunya, terbuka, ya. Nah, tidak tertutup. Nah, ini fitnah ketika telah dibentangkan dunia bagi seorang penuntut ilmu, ya. Faya ulama asu aina ukulukum, wahai ulama su, ya, para ulama yang jelek, ulama usu, di mana akal-akal kalian, ya, mana akal-akal kalian, wa ainal hadisul musnadul mutakhayyaru, mana hadis musnad, hadis bersanad yang telah dipilih, yang kalian cari dahulu, mana hadisnya, ya. Nah, kenapa kalian, ya, dengan mudahnya menelantarkan ilmu yang telah susah payah kalian kumpulkan, rugi, ya, rugi. Nah, menukar akhirat dengan dunia, waliyadzubillah, kerugian besar. Nah, ya, maka bait syair ini pula memperingatkan kita tentang bahaya dunia, ya, bahayanya dunia. Baik. Kemudian yang berikutnya masih syair, ya, yang beliau bawakan bait syair. Beliau nukilkan dari Muhammad, dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Zaid rahimahullah, beliau mengatakan kuntu ma'a ibnil mubarak di Baghdad. Kata Muhammad bin Zaid, suatu ketika aku bersama Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak, ya, yang telah kita jelaskan. Suatu ketika aku bersama Al-Imam Ibnul Mubarak di kota Baghdad. Ya, di kota Baghdad. Kalau sekarang negara Irak, ya. Fara'a Ismail bin Ulayyah, maka beliau Abdullah bin Mubarak melihat Ismail bin Ulayyah. Ini juga seorang imam, ya, Al-Imam Ismail bin Ulayyah, seorang imam ahlul hadis, ya, dari kalangan muhadditsin. Rakiban baghlah, dalam keadaan menunggangi baghlah. Baghlah ini peranakan antara kuda dan keledai, ya, perkawinan antara kuda dengan keledai, maka lahirnya namanya bighal. Nah, beliau mengendarai bighal, ya, Ismail bin Ulayyah. Nah, lahu ala babi sultan, beliau mengendarai bigol milik beliau di depan pintu penguasa, depan pintu penguasa. Fa'an sya'ayakul, maka al-imam Ibnul Mubarak pun beliau mengatakan, yaitu sebagai bentuk nasihat kepada Ismail bin Ulayyah. Ini dua-duanya ulama besar ya, dan dari sini menunjukkan apa, para ulama mereka biasa saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Ini sama-sama ulama besar, Abdullah bin Mubarak dengan Ismail bin Ulayyah ya. Yang kalau tidak salah beliau ini, Ismail bin Ulayyah, adalah seorang ulama yang memang dekat dengan kekuasaan ya, dekat dengan kekuasaan. Maka kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ya ja'ilad dini lahu bazian yastadu amwalas salatini la tabi'id dina bidunya kama yaf'alud dulalur rahbanini ihtalta lidunya walazatiha bihilatin tazhabu biddini wasirta majnunan biha ba'dama kunta dawaan lil majanini tafakkaran nasu jami'an bi'an zalla himarul ilmi fit-tini. Nah, makna dari bait syair ini, ya ja'ilad din lahu bazian, wahai orang yang menjadikan dunia sebagai hewan pemburu. Bazian ini adalah sejenis burung ya, sejenis burung seperti burung elang yang dididik untuk memburu hewan buruan. Ini perumpamaannya. Wahai orang yang menjadikan agama sebagai pemburu, yastadu amwalas salatin, yang memburu harta-harta para penguasa ya, dengan agamanya, dengan ilmu yang dia miliki, dia memburu harta para penguasa. La tabi'id dina bidunya kama yaf'alud dullalur rahbanini. Jangan engkau menjual dunia sebagaimana yang dilakukan oleh para pendeta yang sesat. Rahbanin. Rahbanin ya, ini ubadun nasara, ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani. Ya. Rahban ya, pendeta. Dan memang bukan rahasia lagi ya, di kalangan mereka ya, pendeta-pendeta mereka atau pastor-pastor mereka ya, atau yang lainnya, itu memang dikenal orang-orang yang melakukan khidmat khusus terhadap gereja ya, dan mereka difasilitasi dan dibayar dengan mahal, pendeta-pendeta tersebut ya. Mereka dibayar dengan mahal, fasilitasi dunia. Nah, ini pendeta-pendeta Nasrani. Sebagian mereka yang masuk Islam, mereka bercerita, ya. Nah, bahkan di pusat pusat agama Katolik di Vatikan ya, di Roma, itu banyak, ya. Orang-orang dari Indonesia diutus ke sana belajar memperdalam agama Nasrani, agama Kristen ya, dan itu difasilitasi oleh mereka. Sebagian mereka tahu Islam itu adalah agama yang benar, tahu mereka. Di sana mereka belajar Al-Qur'an, subhanallah ya. Mereka belajar Al-Qur'an, dipelajari Al-Qur'an di Vatikan. Ya. Nah, belajar Al-Qur'an. Tujuannya apa? Untuk membantah Islam, itu tujuannya. Sebagai mereka sadar kalau Islam ini agama yang benar, sadar mereka. Tapi apa? Sudah terlanjur enak. Ya, sudah terlanjur enak. Bahkan pendeta mereka, pastor-pastor mereka, atau bahkan uskupnya sekalipun, uskup mereka sekalipun, ya, sebagian mengetahui dan sadar kalau Islam itu agama yang benar. Tapi karena sudah terlanjur ya mendapatkan dunia dan takut kehilangan dunia, akhirnya mereka terus berada dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, ihtalta dunya waladzatiha. engkau ya menyambar dunia dengan kelezatannya. Bihilatin tadhhabu biddin, dengan tipu daya yang menghilangkan agama. Menjual agama dengan dunianya. Wasirta majnunan biha ba'dama kunta dawa'an lil majanin. Sehingga engkau menjadi gila dengannya. Gila karena dunia. Ya. Setelah engkau dahulu menjadi obat bagi orang-orang yang gila. Engkau dulu menjadi dokter, menjadi obat yang mengobati orang gila. Nah, sekarang engkau menjadi orang gila. Ya. Setelah terfitnah dengan dunia. Waliyadzubillah. Tafakkaran nasa jami'an. Manusia semuanya berpikir bi anzallal himarul ilmi fit-tin. Bahwasannya ada keledai ilmu yang tergelincir di tanah yang licin, fitin. Nah, ini ya, keledai ilmu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina humilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsali al-himar yahmilu asfaran. Permisalan orang-orang ya yang memikul Taurat. Memikul Taurat. Ini memikul ilmu. Ini gambaran orang Yahudi yang berilmu. Dan ini umum bagi orang-orang yang membawa ilmu. Kama talil himar, seperti permisalan keledai yang memikul kitab. Ya, memikul kitab. Nah, ini permisalan yang sangat jelek. Keledai bawa kitab, Masya Allah, kitabnya banyak. Ya, tapi dia tidak paham apa yang dia bawa. Tidak paham, ya, nilai sesuatu yang dia pikul berupa kitab-kitab ilmu. Nah, ini permisalan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tidak memahami ilmunya. Seperti keledai yang memikul kitab. Waliyadzubillah, ya. Baik, maka ini peringatan dari beliau Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak kepada rekan beliau sama ulama Ismail bin Ulayyah, dan pelajaran untuk kita semua ya, untuk menjauhkan diri dari fitnah dunia. Jangan coba-coba mendekati ya, jangan mencoba mendekati fitnah dunia ya, karena hati-hati kita lemah. Nah, hati manusia itu lemah. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah taala, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.